sudah terluka. Banyak jerit terdengar sudah. Sanak saudara mengharu biru rasa. Ya, dia terluka menumpahkan banyak darah. Peristiwa celaka memang membawa dia pada situasi yang susah. Tapi malang tak dapat dihindar, untung tak dapat diraih. Itu kata pepatah. Yang pasti dia terbujur di pojok sana, rumah sakit namanya. Tanpa daya, yang dibutuhkannya adalah darah untuk melanjutkan hidup yang mungkin masih panjang. Paling tidak dapat diukur secara sederhana. Orang yang masih muda, kesempatan masih tersedia. Tapi kalau tak ada darah, apa yang akan terjadi? Dia akan kekurangan, tentu saja mendekat maut. Kehidupan menghilang. Asa tak lagi bisa hidup di sana. Betapa indahnya kalau Anda tiba memberikan darah yang dibutuhkan, menolong sesama yang terluka. Alangkah luar biasanya. Kita memang bukan dokter yang mampu mengobati orang terluka atau menjahit yang sobek. Tetapi kita semua punya peluang yang sama untuk memberikan diri dan darah, menolong mereka yang terluka. Alangkah indahnya dunia jika semua hidup saling berbagi diri. Yang terluka terhibur karena ada yang memberi darah untuknya yang memang dibutuhkannya. Indahnya menolong sesama yang terluka membuat kita menciptakan hari-hari yang penuh dengan makna. Berjalan penuh asa, membangun kehidupan yang luar biasa. Karena semua hidup untuk bersama, berbagi dengan sesama, menolong yang terluka. Semoga kita terlibat di sana. Bersama saya, Pikman Sirait.